Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، إخواننا أكرمني الله وإياكم وحفظني وحفظكم الله جميعا من كل سوء ومكروه. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Salihin, masih dalam bab al-yaqin dan at-tawakkul, keyakinan dan penyandaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal, dia sandarkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang mukmin. Sifat daripada sifat-sifat orang yang beriman itu mereka beriman kepada Allah. Ketika mereka memiliki urusan, diserahkan sama Allah. Setelah menyerahkan seluruh urusannya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para ulama rahimahullahu taala, di antaranya Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi, menggambarkan antara tawakal dengan yakin. Tawakal itu putih daripada sebuah mata, sementara yakin hitamnya. Inti ibadah yakin. Maka siapa yang tidak yakin ketika bertawakal, buta dia. Siapa pula yang yakin tapi enggak tawakal, buta. Siapa yang tidak bertawakal meskipun dia yakin, itu pun cacat. Oleh sebab itu terkumpulkan padanya dua perkara ini, al-yakin wa tawakkul. Sampai pada ucapan penulis rahimahullahu taala wa qala taala, beliau membawakan sebuah dalil, dan banyak di sini beliau membawakan sebagian saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu, dan mereka orang-orang yang berkata, qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Di antaranya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ada seorang bernama Nu'aim ibn Mas'ud berkata kepada orang-orang muslim, itu tatkala mereka orang-orang kafir Quraisy merasa kalah, perang Badar mereka kalah, perang Uhud seri, akan tapi banyak pasukan kaum musyrikin yang mereka meninggal. Maka mereka bersikeras ingin menggempur daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin memadamkan cahaya daripada cahaya Allah. Yuridu liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan agar cahaya Islam, agar cahaya Allah itu padam, sementara bagaimana mungkin lawan sendiri Allah Subhanahu wa taala yang akan memuliakan agamanya, dia sendiri yang akan menyalahkan cahaya agama dia, yang akan memenangkan dari seluruh agama meskipun mereka orang-orang kafir tidak menyukainya. Mereka manusia ingin menghancurkan agama Muhammad. Mereka manusia ingin memadamkan cahaya keislaman dengan gertak sambil. Dia katakan innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, manusia di sini yang dimaukan Abu Sufyan, pemimpin kaum musyrikin, sesungguhnya Abu Sufyan bersama para tentaranya, qad jama'u lakum, mereka telah menyiapkan satu pasukan besar untuk menghancurkan kalian. akan memporak-porandakan kalian, wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, wahai Umar, dan seterusnya para sahabat, wahai kaum muslimin. Kalian akan digempur. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Mundurlah kalian, takutlah kalian, minta maaflah kalian kepada mereka. Rujuk damai, takutlah kalian kepada mereka. Akan tetapi ketika digertak, ketika mereka diintimidasi, tatkala mereka diteror, bukan jaban, bukan sifat pengecut, bukan orang-orang yang lemah kaum mukmin. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang kuat dan tangguh. Orang yang kuat karena mereka memiliki keimanan. Oleh sebab itu Allah katakan fazadahum imana, ketika mereka ditindas, ketika mereka diintimidasi, tatkala mereka diteror, justru yang demikian menambah keimanan-keimanan mereka. Keimanan mereka ditambah. Ketika datang berbagai macam ujian, datang berbagai macam malapetaka, tambah keimanannya. Wa qalu, dan di sinilah syahidnya. Mereka mengatakan, para sahabat dan juga rasul tentunya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah semata. Cukup bagi kami Allah, dia akan menghabisi kalian. Allah sebaik-baiknya wakil, tempat kami menyandarkan seluruh urusan kami, dan dia yang akan menolong kami. Ini jawaban orang-orang yang beriman. Dikasih teror, dikasih intimidasi, enggak takut. Dikasih berbagai macam makar, enggak takut. Yang mereka adukan kepada Allah semata. Ini sifat para nabi. Mereka ketika mengeluh cuma kepada Allah kok. Ketika mereka berbagai macam masalah, enggak cerita ke teman-temannya. Saya punya masalah, tolong bantu saya. Betul, hal itu tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa, tidak diharamkan. Selama hal itu hamba itu mampu. Mampu untuk membantu saudaranya. Akan tetapi, barakallahu fikum, sifat mereka para anbiya. Tempat curhat mereka cuma Allah. Ketika mereka datang masalah, mereka dijatuhkan kehormatannya. Mereka dicaci, dimaki. Padahal mereka ahlu sunnah. Orang yang sibuk beribadah kepada Allah, tapi justru mereka dihinakan, dicaci, dimaki, kehormatannya dijatuhkan di masyarakat. Padahal dia orang yang menghidupkan sunnah. Padahal orang ini adalah termasuk orang-orang muwahhid. Dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi barakallahu fikum, tatkala intimidasi, tatkala Allah timpakan pada hambanya ujian, maka mereka hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini para nabi. Oleh sebab itu Ya'qub alaihissalam tatkala diuji dengan berbagai macam makar yang diberikan oleh anaknya sendiri. Apa kata Ya'qub alaihissalam? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini kata Ya'qub alaihissalam. Hanya saja aku itu tatkala datang berbagai macam musibah, maka kesusahan ini, kesedihan ini, aku hanya adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ya'qub alaihissalam. Tatkala berbagai macam petaka, tatkala berbagai macam ujian menimpa pada diri Nabi, ngadu sama Allah. Deketin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu-waktu mustajabat didekati. Sepertiga malam Allah turun ke bumi. Allah turun ke atas langit bumi. Maka didekati. Bangun kemudian sujud menangis menadahkan tangannya kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah demikian dan demikian. Adukan kepada Allah. Curahkan isi hatimu. Jangan malu-malu. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ngadu sama manusia. Manusia juga lemah. Seandainya manusia yang kamu adukan persoalan yang kamu miliki, sementara teman kamu yang kita adukan masalah ini kepada teman, kasihan teman kita jadi sedih. Saya punya masalah demikian dan demikian dan demikian. Kasihan temanmu. Mendengar ceritamu menjadi sedih dia. Seandainya kamu ceritakan kepada lawanmu, kesempatan, rasakan. Dia akan senang dengan penderitaanmu. Maka adukan kepada Zat yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Lembut. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat para nabi. Barakallahu fikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ucapan mereka orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman mereka hanya mengucapkan cukuplah bagi kami Allah saja. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik tempat kami menggantungkan harapan. Karena Allah sendiri yang mengatakan Allahus Samad. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala tempat segala sesuatu bergantung kepada dia Allah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah. maka berubahlah keadaan. Ni'mati minallah, mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam intimidasi, berbagai macam teror ditujukan ke arah kaum mukminin, enggak berhasil. Kalau Allah tidak menetapkan sesuatu, maka tidak akan terjadi. Innama lam yukhti'uka idza asabaka lam yakun yukhti'uk. Seandainya menimpa pada dirimu, maka tidak akan meleset. Dan seandainya meleset, tidak akan menimpa pada dirimu. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia hendak menghancurkan dirimu, tidak akan pengaruh, tidak akan bermudarat kalau Allah enggak mengizinkan. Justru sebaliknya, bagi mereka orang-orang mukmin, fangqalabu bi ni'mati minallah, justru berubahlah keadaannya. Tatkala mereka diintimidasi, justru kenikmatan datang pada diri mereka. Enggak jadi mereka menyerang Madinah. Apa sebabnya? Ditiup dengan angin yang sangat kencang, mereka lari tunggang langgang. Ini keadaan mereka orang-orang musyrik. Kalah, belum berperang, musyrikin kabur, belum sampai kepada Madinah. Wa fadlun, dan mereka mendapatkan fadl. Fadl di situ ghanimah. Belum berperang tapi sudah mendapatkan fai. Mereka meninggalkan harta-harta mereka. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertawakal. Yakin. Lam yamsashum su'un. Tidak menimpa pada diri-diri mereka kejelekan sama sekali. Enggak ada yang kebunuh kok. Satu orang pun kaum muslimin enggak ada yang cacat kok. Wattaba'u ridwanallah. Mereka mengikuti, mengharapkan ridwan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Wallahu dzul fadlin nazim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala dzul fadlin nazim, zat yang maha memiliki karunia yang sangat besar. Oleh sebab itu Allah lanjutkan ayatnya, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Demikianlah syaitan. Syaitan itu menginginkan agar menakut-nakuti kalian. Menakut-nakuti kaum mukminin. Digertak, diberikan teror, intimidasi. Siapa yang berjenggot akan dipenggal. Siapa yang bercadar akan diganggu. Itu cuma teror saja, jangan takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Demikianlah. Demikianlah syaitan coba menakut-nakuti dengan para tentaranya. Mereka siapkan tentara untuk menakut-nakuti kaum mukminin. Oleh sebab itu Allah katakan, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan takut sama mereka, jangan mundur. Jangan kabur, jangan mundur, jangan takut kepada mereka, takutlah kepada diriku saja. Wa khafuni in kuntum mukminin. Takutlah kepada diriku saja kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Qala rahimallahu ta'ala, qala Allah ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Allah perintahkan kepada Rasul-Nya agar menyandarkan seluruh aspek kehidupannya, seluruh urusannya kepada Allah saja. Wa tawakkal 'alal hayy. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergantunglah kalian, sandarkanlah harapanmu kepada Zat yang Maha Hidup, alladhi la yamut, yang mana Dia tidak akan mengenal mati. Allah itu tidak akan mati, senantiasa hidup. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya kepada Allah semata sajalah kalian menyandarkan seluruh orang, seluruh urusan-urusan kalian wahai orang-orang mukmin. Dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, kalau kalian sudah mantap sudah istiqarah menentukan pilihan, fatawakkal 'alallah, maka sandarkanlah seluruh urusan kalian kepada Allah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, maka siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah semata, fa huwa hasbuh, betul-betul dia jujur kepada Allah, dia yakin akan keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dia yakin. Dia sandarkan seluruh urusannya kepada Allah, maka ganjaran bagi orang ini, fahuwa hasbuh, maka baginya adalah hasbuhu, maka Allah yang akan mencukupinya. Kalau Allah sudah mencukupinya, maka beres urusan. Apa yang dia khawatirkan akan hilang, apa yang dia sedihkan akan hilang. Sebut satu kisah yang luar biasa, tawakalnya seorang perempuan, tepatnya pada ibunda Musa alaihi salam. Tepatnya tatkala Allah berfirman, id auhayna ila ummika ma auha. Dan ingatlah wahai Musa alaihissalam, tatkala kami ilhamkan, tatkala kami berikan ilham kepada ibumu dengan sebuah ilham, Apa ilhamnya? Anizdifihi fitabuti fakzifih filiyami. Maka masukkanlah. Masukkan anakmu tersebut. Itu tepatnya tatkala seorang penyihir dari bangsa Fir'aun, Mesir, Kibti. Itu menyarankan bahwasanya akan muncul seorang pemuda yang akan menggulingkan kerajaanmu. Pemuda ini akan muncul untuk menggulingkan daripada kerajaanmu. Maka disembelihlah. Seluruh anak-anak laki disembelih, disweeping. Orang-orang yang mereka hamil didaftar namanya. Yang hamil didaftar. Ketika ngebrojol, ketika mereka mengeluarkan isi bayinya melakukan persalinan, dijaga sama algojo. Kalau laki, hilang nyawanya. Kalau perempuan, dibiarkan. Kejam. Luar biasa kejamnya. Maka ibunda Musa alaihissalam sama manusia. Memiliki perasaan. Perasaan takut, jangan-jangan anakku akan disembelih juga. Maka khawatirlah. Disembunyikan perutnya, dikempes-kempesin. Takut ketahuan bahwasanya beliau hamil. Radiyallahu ta'ala anha. Akhirnya enggak ketahuan. Maka tatkala terlahir Musa alaihissalam, Allah memberikan jalan keluar kepada ibunda Musa alaihissalam. Apa sebabnya? At-tawakkal. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, anikdifihi fit tabuti, fakdifihi fil yammi. Maka masukkanlah dia. Masukkanlah dia ke dalam tabut. Tabut itu peti. Peti akan tapi tidak ada tutupnya. Biarkan dia mengalir. Kemudian lemparkanlah fil yammi. Faliyulqihil yam. Lemparkan dia di atas sebuah air yang berjalan. Alias sungai Nil. Lemparkan dia masuk ke dalam sungai Nil. Bisahil. Dalam keadaan bergoyang air tersebut. Luar biasa. Ibunda Musa alaihissalam diperintahkan. Ibu mana yang bisa seperti ini? Bayi yang baru saja lahir diperintahkan untuk dihanyutkan di atas sungai. Akan tetapi barakallahu fikum, sekarang bukan ibu-ibu yang bertawakal. Ibu-ibu yang gak bertanggung jawab. Alias aborsi. Punya anak luar daripada pernikahan dibuang di sungai. Oleh sebab itu banyak Musa masa kini katanya. La haula wala quwata illa billah. Apa fungsinya? Biarkan dia mengalir di atas sungai. Ya khudhu aduwu li wa aduwula. Supaya diambil. Supaya diambil sama musuhku. Kata Allah subhanahu. Musuhnya agama. Orang ini musuh agama. Fir'aun. Togut nomor satu. Nomor wahid yang paling jitu dia. Fir'aun. La'anahullah. Wa'aduwullah. Dan ini musuhnya dia juga. Musuhnya. Musa alaihissalam. Walqaitu alaika mahabbatan minni. Walitusni'a ala aini. Allah katakan. Dan aku akan lemparkan. Aku akan berikan kepada Musa alaika mahabbatan minni, suatu kecintaan yang aku lemparkan dari diriku untuk Musa. Artinya semua orang ketika melihat Musa alaihissalam akan jatuh cinta. Ini termasuk keutamaan Nabi Musa. Siapapun ketika mereka melihat Nabi Musa, melihat wajahnya, maka orang akan jatuh cinta. Ini Musa alaihissalam. Adapun kita muntah, ya. Lihat wajah kita muak sudah. La haula wala quwata illa billah. Adapun Musa alaihissalam, orang sekali melihat paras daripada wajah Musa alaihissalam itu akan jatuh cinta. Mahabbatan minni, kasih sayang yang kami berikan kepada Musa khusus. Siapa yang bisa melihat Musa, siapa yang pernah melihat Musa akan jatuh cinta. Mahabbatan minni walitusna'a ala aini, supaya dia dijaga dengan pengawasanku. Idtamshi ukhtuka fataqulu hal adulluka ala ma yaqfulu. Dan tatkala ibumu tersebut sedih. Siapa yang enggak sedih? Anaknya dinganyutin kok. Ditaruh di atas air yang bergerak. Air yang banyak riaknya. Dibiarkan nganyut. Siapa yang enggak sedih? Maka sedih tentu ibunda yang masih normal tentunya. Tentu akan sedih. Melihat anak yang diperintahkan oleh Allah untuk dihanyutkan di atas sungai. Maka dibiarkanlah bayi tersebut menganyut. Akan tapi dalam keadaan perasaan bersedih. Bagaimana nasib sang anak? Apakah tenggelam? Apakah ditemukan dengan orang yang baik? Maka sedihlah. Maka ternyata didapati. Diintip oleh kakaknya, oleh saudaranya Musa alaihissalam, bahwasanya di situ bayi tersebut dipungut oleh keluarga Fir'aun la'allain. Dipungut oleh keluarga Fir'aun, tepatnya pada istrinya Asiyah radhiyallahu ta'ala anha, termasuk wanita afdal. Asiyah, Aisyah, Khadijah, Maryam, Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna. Lima orang sayyidatu nisa'il alamin. Lima pemimpin wanita. Wanita seluruh alam semesta. Dihafalin. Asiyah, Aisyah, Khadijah, Fatimah, Maryam. Radiyallahu ta'ala anhunna. Ketika diambil, maka tidak ada satupun wanita yang bisa menyusui Musa alaihissalam kecuali ditunjukkanlah kepada ibunya kembali. Maka Musa kembali kepada pangkuan ibunya. Perhatikan bagaimana buah tawakal. Perkara yang tidak mungkin terjadi, akan tapi kalau Allah berkehendak itu akan terjadi. Ternyata seluruh wanita tidak ada yang bisa untuk menyusui Musa alaihissalam, sehingga diutuslah beberapa orang untuk menawarkan, seandainya bagaimana bayi ini, seandainya aku tunjukkan kepada wanita yang bisa menyusuinya, apakah boleh bayi ini saya bawa, silakan. Maka dikembalikanlah Musa kepada pangkuan ibunya. Inilah makna daripada firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan mencukupi apa yang diinginkan. Wa qala ta'ala, kemudian Imam Nawawi membawakan firman yang lain, firman Allah, innamal mu'minun. Ini Allah khususkan sifat yang khusus dan ciri khusus seorang mukmin. Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang mukmin itu tatkala mereka disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya. Kata Imam As-Sudi rahimahullahu taala, itu tatkala seorang yang akan melakukan maksiat, akan melakukan maksiat, hatinya condong kepada kemaksiatan, tapi diingatkan sama saudaranya, ittaqillah ya akhi, ingat antum harus takwa kepada Allah, dia enggak jadi. Ketika mendengarkan nama Allah, sementara hatinya menginginkan sebuah dosa, menginginkan sebuah maksiat, dia ingat kepada Allah, bergetar hatinya. Itu makna wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan firman Allah, dibacakan kalamullah, dibacakan Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Oleh sebab itu dicurigai hati kita. Tatkala dibacakan firman Allah, dibacakan dalil, dibacakan al-hadis, ternyata hati kita enggak ada, enggak ngefek, enggak ada rasanya. Enggak berasa dibacakan firman Allah, enggak berasa dibacakan hadis, curigai hati kita. Berarti disusupi sama setan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dicurigai hati tersebut. Ketika dibacakan firman Allah, ternyata enggak berubah hatinya. Tetap saja dia. Dibacakan hadis, enggak ngaruh. Berarti orang ini enggak bertambah keimanannya dan curigai hatinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sifat yang terakhir, terhadap Rabb mereka yatawakkalun. Mereka bertawakal. Dan termasuk yang saya akan ingatkan di sini daripada firman Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan firman Allah, dibacakan kalamullah, bertambah hatinya, bertambah keimanan yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu tatkala khutbah Jumat yang pembicara adalah seorang ahlu sunnah, maka jangan tidur. Kebanyakan ikhwah seperti itu. Dibacakan imamnya persis kayak Bung Tomo. Wah, wah, wah, wah. Qala Allahu ta'ala, qala Rasul. Asik. Tidur aja. Ini mana realisasi daripada ayat ini? Zadatuhum imana. Ini sifat orang mukmin. Bertambah keimanannya. Bukan bertambah pulasnya. Masya Allah, ustadznya ngaji bagus. Asik. Tidur. Ini bukan sifat seorang mukmin. Oleh sebab itu diperhatikan baik-baik. Qala rahimahullahu ta'ala wal ayatu fi fadli tawakkul kathiratun ma'rufatun. Adapun ayat-ayat tentang keutamaan tawakal itu sangat banyak sekali, ma'rufah, sudah diketahui oleh kaum muslimin, walhamdulillah. Ada penulis, wa amal hadis, adapun dari hadis fal awal, maka yang pertama. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu Nabi, hibrul ummah, terjemahan Al-Quran. Lebih bagusnya, hadis ini lebih tepatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini lafaz Imam Muslim. Meskipun hadisnya muttafaqun alaih, tapi ini lafaz Imam Muslim. Itu tepatnya ketika seorang yang Husayb, yang bernama Husayb ibn Abdirrahman, dia berkata, Kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Tepatnya ketika Husayb bin Abdirrahman duduk bersama seorang ulama yang bernama Sa'id ibn Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Abdullah bin Abbas. Tabi'in. Husayb bin Abdurrahman tabi'in juga. Siqatan. Kedua orang yang siqah. Kuat hafalannya. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata. Sa'id bin Jubair syekhnya. Berperan sebagai gurunya. Husayb bin Abdurrahman murid. Murid sekaligus temannya. Derajatnya lebih tinggi Sa'id bin Jubair daripada Husayb bin Abdurrahman tentunya. murid dengan guru. Faqala, maka Sa'id bin Jubair dalam majlisnya mengatakan, ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadda al-barihah. Siapa? Siapa di antara kalian yang melihat ada semalam bintang jatuh? Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Maka kata Husayn bin Abdurrahman, faqultu ana. Ya, saya melihatnya. Akan tapi dia katakan, faqultu, thumma qultu, kemudian aku katakan, walakinnani lam akun fi shalah. Iya, saya semalam lihat bintang jatuh. Akan tetapi perlu diketahui, saya bukan dalam keadaan orang yang sholat. Apa maksudnya? Tawadhu para salaf. Orang-orang yang mendengarnya memberikan kesan, Masya Allah ini orang bangun malam, bisa lihat bintang jatuh semalam. Memberikan kesan bahwasanya orang ini rajin sholat malam. Oleh sebab itu diingatkan, walakinnani lam akun fi sholah. Perlu diketahui, saya enggak sholat malam. Jujur, ini salah. Kalau ada sesuatu yang waham, sesuatu yang meragukan, yang dengan sebab keraguan ini menyebabkan seorang itu dipuji, yang padahal pujian tersebut tidak layak disandarkan kepada dirinya, mereka akan berlepas diri. Ini salaf. Kalau kita, subhanallah, terbalik. Wah, itu saya itu. Lah, kenapa antum? Itu masjid saya itu. La haula wala quwwata illa billah. Sombong, pamer, padahal bukan jasanya. Adapun salaf terbalik. Kalau bukan perbuatannya, kalau bukan amalnya, berlepas diri. Dia katakan, walakinnani lam akun fi shalah. Adapun semalam, saya lihat bintang, tapi saya enggak sholat malam. Walakinnani ludibtu. Akan tetapi saya disengat sama binatang. Lagi asik-asik tidur, ternyata disengat sama kalajengking. Apa kata gurunya Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala, tamadha sana'ta. Lantas ketika kamu tersengat dengan binatang, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Ini bahasanya. Saya minta ruqyah. Malam-malam, saya bangun cari orang agar meruqyah diri saya. Ulama padahal. Rahimahullah ta'ala. Lihat obrolan para ulama ilmu. Kemudian katakan, qala fa hamalaka ala dhalik. Wahai saudaraku Husayn bin Abdurrahman, kenapa kok kamu minta diruqyah? Kenapa kok kamu minta sama manusia supaya minta diruqyah? Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Lihat para salaf. Enggak langsung memvonis. Sa'id bin Jubair tahu saudaranya salah, tapi enggak langsung divonis. Cari dulu alasannya. Kok kamu bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Apa kata beliau? Al-hadis. Kata Husayn bin Abdurrahman, ada sebuah hadis, mas. Wahai Sa'id ibn Jubair, wahai guruku, ada sebuah hadis. Haddatsanahu Asy-Sya'bi. Yang telah diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi telah meriwayatkan kepada saya, wahai Sa'id ibn Jubair. Siapa namanya? Asy-Sya'bi. Orang ini kalau talim tidur. Tapi kalau digertak sama syekhnya, ngerti dia. Dari pertama sampai akhir, ucapannya gak ada yang berubah. Syekhnya mengucapkan A sampai Z, persis. Apa yang diucapkan sama syekhnya, meskipun dia tidur kalau talim. Kalau kita, tidur tawakal MP3. Asy-Sya'bi juga. Siapa namanya? Amir bin Syurahil Al-Kufi. Sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Jubair dikatakan, ada sebuah hadis. Saya meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi. An Buraidah. Dari Buraidah. Radiyallahu ta'ala anhu. Kata Buraidah, sampai kepada Rasul. Rasul mengatakan, la ruqyata illa min aynin aw humatin. Tidak ada ruqyah. Dinafikan ruqyah. Semua ruqyah itu ada. Kecuali dua. Yang pertama, ain. Penyakit orang yang hasad. Jadi hati-hati. Kita punya barang bagus. Kita punya keluarga yang disenangi sama masyarakat. Kita memiliki harta dan apa-apa yang ada pada diri kita berupa nikmat. Kemudian didapati ada tetangga kita yang hasad. Hati-hati. Jangan ditatap matanya. Hati-hati. Berpenyakit. Rasul katakan, innal aynal haqqun. Innal aynal haqqun. Beliau mengucapkan tiga kali. Penyakit yang dihasilkan dari mata yang hasad hak. Itu ada. Penyakit yang dihasilkan dari mata orang yang hasad itu ada. Hati-hati. Kalau orang sudah hasad, tatapannya kebencian. Dari kebencian ini akan menimbulkan berbagai macam pengaruh. Di antaranya sakit mata, meriang di antaranya. Nggak bisa makan. Ini sebab-sebab yang dihasilkan dari pandangan orang yang hasad. Oleh sebab itu dibentengi diri kita ketika pagi dan naam ketika sore dengan bacaan Qul a'udzu birabbil falaq ditiupkan pada diri-diri kita, kepada anak-anak kita. Jaga diri-diri kita daripada pandangan orang yang hasad. Akan tetapi ketika sudah kena dengan penyakit yang dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki mata hasad, maka ruqyah akan sangat manjur. Ruqyah itu akan sangat manjur kalau diruqyah kepada orang yang kena penyakit dengan sebab mata orang yang hasad. Dan kalau di Yaman lebih parah lagi. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahkan seorang itu bisa menjadi mati dengan sebab mata. Tatapan orang yang hasad kepada kita. Jadi hati-hati. Ini tameng. Dengan baca kul a'udzu birabbil falaq ketika pagi dan sore. Dijaga keluarga kita. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian yang kedua, hummah. Hummah itu adalah penyakit yang dihasilkan dari sengatan binatang berbisa. Demam gara-gara disengat sama binatang seperti ular atau kalajengking. Itu sangat berpengaruh ruqyah kata Rasul. Ini kata muridnya Husayb bin Abdurrahman. Perhatikan ucapan gurunya, Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsani Abdullah ibn Abbas. Hadis ini. Kata gurunya Sa'id bin Jubair, "Oh, bagus sekali kalau begitu. Bagus sekali terhadap orang yang mengakhirkan perjalanannya, amalannya sesuai dengan apa yang dia dengar." Apa maksudnya? Oh, bagus sekali kalau seorang itu beramal dari sebuah ilmu. Maksudnya apa? Husayb bin Abdurrahman mendapatkan hadis dari Asy-Sya'bi dari Buraidah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diklaim sebagai hadis yang sahih. Kata siapa? Kata Husayb bin Abdurrahman. Akan tapi gurunya Sa'id ibn Jubair mengatakan kepada muridnya, bagus sekali kalau ada seorang yang dia mengamalkan dari sebuah ilmu yang dia dengar sendiri daripada telinganya. Itu bagus sekali, tindakan yang terpuji. Akan tetapi Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan kepada saya, ini etika. Etikanya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu jami'an. Etika mereka ketika membantah temannya, ketika membantah saudaranya, gunakan kata-kata yang bagus. Lihat ucapannya. Oh, bagus sekali. Bagus sekali. Qad ahsana. Betapa indah. Ini kata gurunya. Betapa indah bagi seorang yang mengakhirkan amalannya terhadap sesuatu yang dia dengar berupa ilmu. Dia mengamalkan amalan yang dibangun di atas sebuah ilmu. Padahal hadisnya sahih tapi penerapannya salah. Kenapa dikatakan salah? Hadisnya betul-betul sahih. Dikeluarkan Abu Daud, Ibnu Majah, Muslim juga mengeluarkan lafaz la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Yang keliru adalah apa? Irtaqaitu. Apa yang kamu lakukan semalam ketika kamu tersengat? Saya minta di ruqyah. Itu yang keliru. Itu yang akan dibantah dalam hadis yang kita baca ini. Bagaimana cara membantahnya? Para salaf dengan sangat hormat. Betapa bagus orang yang mengamalkan di atas ilmu. Akan tetapi saya telah mendapatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas. Dan ini bagusnya diterapkan sama kita. Coba kalau kita mendapatkan teman kita meriwayatkan sebuah hadis dhaif kemudian diamalkan. Wah, enak sekali. Kamu bodoh banget ya. Itu hadis dhaif tau. Demikian. La haula wa la quwata illa billah. Kamu ngaji baru ya. Ini ucapan-ucapan yang enggak pantas. Yang keluar daripada seorang yang menisbatkan kepada penuntut ilmu. Enggak pantas. Ahlu sunnah kata siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Arhamun nas lil khalqi. Mereka adalah orang-orang yang paling berkasih sayang kepada makhluk. Ini sifat ahlus sunnah. Etika dikedepankan. Anas bin Abbasin, kata Sa'id bin Jubair, akan tetapi ada sebuah hadis. Disanggah orang yang meminta diruqyah. Ini perbuatan yang makruh. Oleh sebab itu, kita lihat di Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam, beliau banyak orang-orang yang meminta diruqyah sama beliau. Hafizahullah ta'ala. Dan beliau ini terkenal pakar. Pakar tentang jin. Banyak orang-orang kalau kesurupan datang ke makbar. Ya Syekh minta diruqyah, ya Syekh minta diruqyah. Berkali-kali kadang Syekhnya mengabulkan apa yang diminta. Akan tapi sebelum diruqyah biasanya diceramahi. Diberikan peringatan sama Syekh. Sesungguhnya kalian itu bisa. Meruqyah dengan sendiri bisa. Sampai-sampai Syekh kalau selesai sholat. Assalamualaikum. Setelah zikir. Itu banyak dikerumunin orang. Dikerumunin sama manusia. Membawa botol isinya air. Syekh ruqyah. Dibacain sama Syekh. Sekali-kali dikabulin. Tapi suatu saat pernah dimarahin. Apa alasannya? Kalian semua bisa meruqyah dengan diri-diri kalian. Kenapa kalian harus minta kepada diri saya? Ini kata Syekh Aliman rahmatullah alaih atau hafizahullahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, "Uridat 'alal umam." Ini mimpi berupa wahyu. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi, dikatakan telah ditampakkan oleh diriku, oleh Allah kepada diriku umat. Umat-umat dari zaman Adam sampai zamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-ruhaid. Maka aku melihat seorang nabi. Akan tetapi ternyata bersama nabi ini cuma ada ruhayub. Ruhayub bidhamir ra tasghir rahtin. Kalimat pengecilan dari kalimat rahtun. Wa hum duna asyrati anfus, maksudnya di bawah 10 manusia. Aku melihat nabi, ternyata pengikutnya cuma 9. 9 ke bawah. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan aku lihat ada seorang nabi, ternyata pengikutnya cuma rajul dan rajulan, 3 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan aku lihat ada seorang nabi, ternyata tidak ada pengikutnya. Jadi tolak ukur al-haq atau tidak haq, al-haq dengan kebatilan bukan dengan jumlah. Bukan dengan jumlah. Idrati al-sawadun azim, kemudian ditampakkan dengan bayangan yang sangat hitam, kemudian sangat besar bayangan tersebut. Fadamantu annahum ummati. Kemudian aku pikir inilah umatku. Fakilali, maka dikatakanlah kepada diriku, hadza Musa wa qaumuh. Inilah Musa dan juga kaumnya. Ditampakkan Musa bersama kaumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nasrani itu kalah banyak dengan orang-orang Yahud. Walakin unzur ilal ufuk, akan tapi lihatlah kepada ufuk. Ufuk kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an-nahiyatu wal janib. Lihat kepada atas atau kepada sebelah sisi kalian, sisi kamu wahai Muhammad, kiri dan kananmu. Maka tatkala aku lihat ke sebelah kiri dan kananku, fanadhartu, maka aku lihat, fa'idha sawadun azim, ternyata ada yang lebih besar lagi. Satu bayangan hitam yang sangat besar. Fakila li, kemudian dikatakan kepada diriku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling banyak, mengalahi umatnya Musa alaihissalam. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Dan bersama umatmu ini, di antara mereka 70,000 manusia yang mereka akan masuk ke dalam surga tanpa ada hisab, tanpa ada azab, enggak lewat jembatan. Wa in minkum illa waridha, langsung nyampe kepada surga. Nikmat sekali orang ini. Enggak ada hisab, tanpa ada azab, tanpa ada pembersihan. Tsumma nahaba fadakhala manzilah, kemudian berangkatlah Rasul masuk ke dalam rumahnya. Fa khada an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Maka manusia pun berkomentar, siapa sih yang mereka bakal masuk ke dalam surga tanpa ada azab, tanpa ada hisab? Ini semangatnya para sahabat. Ketika di situ ada ilmu, mereka akan diskusi. Faqala ba'duhum, maka mereka menerka dengan ucapan, fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 70,000 ini kemungkinan adalah para sahabatnya Nabi. Orang-orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, fala alahumul ladzina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Oh, belum tentu. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terlahirkan di dalam agama al-Islam, kemudian semasa hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya'a, kemudian disebutkan berbagai macam pendapat. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah keluar untuk menemui mereka. Faqala, dan ini pentingnya seorang guru itu menjelaskan perkara-perkara yang muskil. Perkara-perkara yang masih mungkin bagi muridnya itu tersamarkan. Ada salah satu atau beberapa muridnya enggak paham, maka sudah sepantasnya bagi seorang dai menjelaskannya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak paham siapakah 70,000 tersebut, maka Rasul keluar memberikan kabar. Man ladzi yakhuduna fi, apa yang kalian ributkan? Apa yang kalian perselisihkan? Apa yang kalian diskusikan? Fa'akhbaruhu, maka akhirnya mengkabarkanlah. Mereka kabarkan kepada Rasul, yaitu siapa sih yang 70,000? Maka faqala, Rasul berkata, humul ladzina la yarkun. Mereka adalah orang-orang yang la yarkun. Ini lafaz yang da'if. Bukan la yarkun, tapi la yastarkun. Kalau diartikan humul ladzina la yarkun, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Berarti orang yang meruqyah itu enggak akan masuk surga dengan tanpa azab, tanpa hisab. Yang lebih tepat la yastarqun. Tidak pernah minta di ruqyah. Itu paling tepat. Lafaz ini lafaz yang dhaif. La yarkun, tidak pernah meruqyah manusia, berarti Rasul enggak masuk kategori ini. Karena Rasul pernah meruqyah anak kecil, pernah meruqyah dirinya sendiri, dan Jibril alaihissalam pernah meruqyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sifat tercela. Yang tercela adalah orang yang minta diruqyah, makruh. Apa alasannya? Orang ini enggak kuat hatinya. Kenapa dia minta sama orang lain? Paling alasannya dia lebih soleh daripada diri saya, padahal sama saja. Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hamba-hambanya, tergantung hambanya mau yakin atau tidak. Kemudian wala yastarqun, ini yang lebih tepat, wala yatatayyarun, kemudian mereka tidak beranggapan sial dengan sesuatu yang lewat. Lewat orang pincang, dikatakan, wah sial. Kenapa antum sial? Melihat orang pincang tadi. Ini anggapan-anggapan sial yang tidak ada dasarnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Mereka sandarkan seluruh aspek kehidupannya. Urusannya disandarkan kepada Allah. Dalam lafaz yang lain disebutkan apa? Wala yaktawun. Dan mereka tidak minta disundut dengan sundutan api. Faqama Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, maka berdirilah seorang yang bernama Ukashah bin Mihsan. Faqala, maka beliau mengatakan, ud'u Allah ayyaja'alani minhum. Wa Rasulullah, mintakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar aku dijadikan termasuk daripada 70 ribu manusia yang masuk ke dalam surga tanpa ada azab, tanpa ada hisab. Apa kata Rasulullah? Faqala anta minhum. Ya, kamu termasuk bagian yang 70 ribu, tidak akan dapat azab, tidak akan dapat hisab. Langsung masuk ke dalam surga. Ini pengesahan rekomendasi dari Rasul bahwasanya Ukhasah min ahli jannah. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdirilah satu orang yang lain. Faqal, kemudian dia mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, mintakanlah kepada Allah, doalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta supaya saya termasuk 70 ribu manusia yang masuk ke dalam surga tanpa ada hisab, tanpa ada azab. Apa kata Rasulullah? Rasul menolak dengan bahasa yang sangat halus. Tidak dikatakan, tidak, kamu enggak pantas, kamu jelek. Enggak kayak gitu Rasul. Rasul pintar menjaga perasaan manusia. Dikatakan, sadaqaka biha Ukashah. Kamu telah kedahului oleh Ukashah. Muttafaqun alaih. Apa alasannya? Masih ingat? Kenapa kau enggak dikabulin? Ya Rasulullah, jadikan saya termasuk orang yang masuk surga tanpa ada azab, tanpa ada hisab. Kamu telah didahului oleh Ukashah. Ditolak sama Rasul. Apa alasannya? Ya kalau dikabuli minta semua nanti. Enggak kebagian kita nanti. Ini diantara bentuk faedahnya daripada hadis tersebut. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Sudah habis waktunya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana.